تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الوابل السيف من الكلم الطيب: والمسألة مبنية على عسل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. الإخوة الكرام، kita masih dalam pembahasan tentang banyaknya yang menggugurkan amalan-amalan. Ya, di antaranya adalah riya, ujub, al-minnatu 'ala Allah, merasa berjasa atas Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian pembahasan kita terakhir berkaitan dengan bila seseorang melakukan amal saleh tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan, ya, bagaimana jika dia bertobat kepada Allah? Kata mereka, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Tapi amalan yang dikerjakan bukan karena Allah, tak dapat pahala sama sekali. Berarti nol bagi dia. Kemudian muncul bentuk kedua, seseorang beramal karena Allah di awal niatnya. Kemudian di tengah jalan datanglah ujub, bangga dengan amal. Datanglah riya. Apakah nanti setelah itu dia sadar dan kembali bertobat, ya, apakah akan kembali amalannya? Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada orang beramal karena Allah, tapi di tengah jalan muncullah rasa kagum dengan dirinya, merasa bangga, ya, ujub, ya, muncullah dalam dirinya riya. Dia bicarakan kepada orang tentang amalannya dengan riya. Ya. Yang jelas pasti ini akan mengukur akan amalannya. Kemudian setelah itu dia bertobat, nyesal, ya, dengan riyanya, dengan ujubnya. Ya. Sebagian mengatakan orang semacam ini kalau di awal niatnya benar karena Allah, di tengah jalan muncul ujub, kemudian nyesal, tobat, akan kembali baginya amalan tersebut, tak gugur. Ya. Ada yang mengatakan gugur amalannya. Ya, yang dilakukan dengan riya ujub itu gugur. Maka hendaklah dia memperbaharui amal kembali. Ya, yasta'nifu al-amal. Jika sholatnya 4 rakaat, ya, 2 rakaat dikerjakan dengan, ya, ikhlas, di rakaat ketiga muncul ujub karena ada orang yang ingin diharapkan darinya pujian, ya. Kemudian, ya, sampai rakaat itu selesai, baru setelah sholat dia sadar bahwasannya dia telah melakukan kesalahan fatal, ujub, riya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya ini? Sebagaimana kita sepakati, taubat akan menghapuskan dosanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya ini? Apakah sholatnya itu dikembalikan oleh Allah SWT yang 2 rakaat terakhir? Yang bukan karena Allah SWT, pahalanya dikembalikan atau tidak? Sebagian mengatakan dikembalikan, sebagian mengatakan tidak dikembalikan. Dia hanya dapat sesuai dengan apa yang diikhlaskan saja. Ya. Maka berkata Ibnu Qayyim, wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Permasalahan ini, taubatnya orang yang berbuat sesuatu perbuatan karena unsur riya, ujub, apakah akan mengembalikan amal-amal yang dia kerjakan dari kebaikan atau tidak? Permasalahan ini dibangun di atas permasalahan, apakah orang yang murtad itu orang Islam, banyak melakukan kebaikan, misalnya di haji, ya, dia bersedekah, zakat, puasa, kemudian qadar Allah Ta'ala murtad, keluar dari Islam. Ya, setelah murtad, ya kembali sadar, kembali bertobat, kembali masuk Islam. Pertanyaannya, ya, setelah kita sepakati, tobatnya dia akan menggugurkan dosa-dosanya lampau. Sepakat kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan hajinya yang telah dia kerjakan? Bagaimana dengan sholatnya yang telah dia kerjakan, puasanya, semuanya? Apakah dikembalikan atau tidak? Ada konsekuensinya. Jika dikatakan tidak kembali, hanya menghapuskan dosa-dosa, berarti gugur amalnya. Berarti hajinya itu harus diulangi kembali. Karena gugur. Yang mengatakan tak akan kembali, ya amalan kebaikannya yang ada hanyalah menghapuskan dosa-dosanya, maka wajib hajinya diulangi kembali. Itu risikonya. Ya, salat-salatnya semua tak ada makna, tinggal semua, batal semua. Ya, apakah orang yang murtad ini dikatakan tak kembali amalannya sampai dia mati dalam keadaan murtad, baru tak akan kembali? Atau, ya, bila mana dia bertobat akan dikembalikan semua amalannya sebagaimana sedia kala? Inilah pertanyaannya. Dan ulama di sini berselisih. Ada yang mengatakan orang yang murtad kebaikannya hapus, tak ada lagi sama sekali. Dia nol, memulai daripada nol kembali. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya amalannya akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya akan dikembalikan. Dari sinilah pangkal masalah. Dikiaskan juga lah dengan riya, ujub, amalan diperbuat seseorang karena mengharapkan pujian manusia. Ya, bila mana dia bertobat, apakah dikembalikan atau tak dikembalikan? Yang mengatakan murtad membatalkan amal, tak kembali walaupun dia belum mati, masih hidup, ya. Maka mereka mengatakan jawabannya bahwasanya riya ujub ini akan membatalkan amalan, tak akan kembali kebaikannya, hanya menghapuskan dosa-dosa saja. Yang mengatakan orang yang murtad jika kembali masuk Islam, ya, Allah akan kembalikan kebaikannya, maka mereka pun akan berpandangan sama pula. Orang-orang yang berbuat sesuatu karena riya, karena ujub, ketika sadar, tobat, selain Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kembalikan amalannya, hajinya dikembalikan. Berarti tak perlu mengulangi haji lagi. Kira-kira inilah gambaran besarnya. Bisa dipahami? Naam, fadhol. Fa in kunna tuhbitul amala binafsiha, famata aslama istanafal amalu wa batala ma kana qad amila qabla al-islam. Wa in kunna la yuhbitul amala illa idha mata murtaddan, famata aada ilal islam aada ilaihi thawabu amalihi. Kata Ibn Qayyim, maka kalau kita mengatakan gugur amalannya dengan sendirinya, dengan riaknya, dengan ujubnya, ya, atau dengan murtadnya, kapan dia kembali masuk Islam, maka dia harus mengulangi semua amalan yang sudah gugur tersebut. Batal semua yang telah dilakukan, ya, sebelum dia masuk Islam kembali. Gugurlah semua kebaikannya itu, tak ada lagi semuanya. Baktinya kepada orang tuanya, sedekahnya, infaknya, sholatnya gugur, nol baginya. Harus memulai amalan kembali. Jika kita mengatakan tidak menggugurkan amalan, kecuali jika dia mati dalam keadaan murtad, jelas gugur semua amalannya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, taubat kembali setelah dia murtad, ya, maka akan kembali baginya semua amalannya yang lalu setelah dia masuk Islam, hajinya kembali, sholatnya kembali, dan begitulah seterusnya. Naam. Wa hakadha al-'abdu idza fa'ala hasanatan thumma fa'ala sayyi'atan tuhbituha thumma taba min tilka sayyi'a hal ya'udu ilayhi thawabu tilka al-hasana al-mutaqaddima yukharraju 'ala hadha al-'asli. Demikian juga seorang hamba yang berbuat kebaikan kemudian berbuat keburukan, keburukan yang menggugurkan kebaikannya seperti riya, seperti ujub dan lain-lainnya, ya, setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut, apakah akan dikembalikan baginya kebaikan-kebaikan yang lampau atau tidak? Maka permasalahan ini kembali kepada permasalahan di atas. Berarti ada dua pendapat, mana satu yang lebih benar? Apa kata Ibnu Qayyim? Naam. Walam yazal fi nafsi syai'un min hadhil mas'alah walam azal harisan 'ala as-sawabi fiha wa ma ra'aitu ahadan syafa fiha alladhi yadhharu li wallahu ta'ala a'lam wa bihi al-musta'an wa la quwwata illa bihi anna al-hasanati was-sayyiati tatadafa'u wa tataqabalu wa yakunu al-hukmu fiha lil-ghalib. Masbukan. Kata Ibn Qayyim, walam yazal fi nafsi syai'un min hadzal masalah. Dalam diriku masih tak puas dengan jawaban-jawaban ini. Ya, inilah menunjukkan para ulama, mereka bukan taklid sekadar ikut-ikutan. Kata dia, jawaban-jawaban ini tidak membuat aku puas. Ya. Walam azal harisan ala sawabi fiha, aku terus mencari apa kira-kira yang benar. Wa ma ra'aytu ahadan syaffa fiha, tak kulihat seorang pun dapat memuaskan jawaban penilaian dia. Walladhi yadhharu li, tetapi setelah ku perhatikan, aku pelajari, walladhi yadhhar li, yang tampak olehku, wallahu ta'ala alam, ya, hanya Allah mengetahui, ini adalah ijtihadku. Wabihi al-musta'an, kepadanya aku bermohon pertolongan. Wala quwata illa bih, tak ada kekuatan kecuali dengannya. Annal hasanati wa sayyiat tatadafa'u tataqabal, kebaikan dan keburukan itu saling, ya, berhadap-hadapan satu sama lain, saling berperang satu sama lain. Wa yakunu al-hukmu fiha al-ghalib, maka yang akan menjadi pemenangnya adalah yang mendominasi. Pandangan beliau, andai kata mendominasi padanya keikhlasan, itu yang menang. Andai kata mendominasi padanya hal-hal keburukan dari amal-amal yang membatalkan amal tersebut, taubatnya tak utuh, tak sempurna taubatnya, ya, maka tak sempurna pula amalan tersebut, bahkan mungkin tidak dapat digugur, tidak dapat dikembalikan, tergantung mana yang mendominan. Naam. Wa huwa yaqharul maghluba wa yakunu al-hukmu lahu. Naam, wa huwa yaqharul maghlub, amalan mana yang menang itu yang menguasai. Maka ketika itu dialah yang dianggap ada, yang lain tak ada. Musuh ketika kalah dianggap tak ada, pemenangnya lah yang ada. Naam. Hatta ka'anna al-maghluba lam yakun. Naam, hatta ka'anna al-maghluba lam yakun, sehingga seolah-olah yang kalah ini tak ada sama sekali eksistensinya lagi, sudah hapuslah dia. Yang ada kebaikan itu yang menang, atau sebaliknya. Naam. Fa idza ghalabat 'ala al-'abdi al-hasanat dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyi'atihi. Wa mata taba min as-sayyi'ati tartabu ala taubatihi minha hasanatun kathirah. Qad turbi wa tazidu 'ala al-hasanat al-hasanati allati habitat bis-sayyi'ah. Masuka. Kata beliau, "Jika ghalabat 'ala al-'abdi al-hasanat," jika mendominasi hamba kebaikan-kebaikannya, tobatnya yang begitu dahsyat, tobat yang begitu dalam. Ya, karena tobat itu pun tak satu tingkat, bertingkat-tingkat. Tobat yang penuh. Semua orang bertobat, tapi tobat itu tak sama. Tingkatan tobat itu tak sama. Berbeda-beda, ada yang tobatnya total luar biasa. Efeknya begitu dahsyat setelah bertobat, lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Ada yang tobat hanya daripada dosa-dosa tersebut saja, tapi kebaikan-kebaikan setelah itu kurang dilakukan. Karena itulah tobat tak sama. Kata beliau, ya, fa idza ghalabat 'ala al-'abdi al-hasanatu, jika kebaikan yang mendominasi, dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyiatihi, maka kebaikan yang mendominasi ini akan menyingkirkan segala keburukan-keburukannya. Wa mata taba min as-sayyi'ah, ketika dia taubat daripada keburukan tersebut, tarattaba 'ala taubatihi minha hasanatun katsir, muncullah dari taubatnya ini berbagai macam kebaikan-kebaikan. Turbi wa tazidu 'ala al-hasanah, yang bertambah-tambah lebih, ya, al-hasanati allati habitat bisayyi'ah, lebih banyak daripada, ya, kebaikan yang dia buat sebelum dia menggugurkan kebaikan tersebut dengan keburukan. Ya, dia berbuat perbuatan A, B, C, D. Misalnya dia bersedekah, misalnya dia berbakti, misalnya dia menyambung silaturahmi, ini kebaikan. Kemudian muncul ujub, diungkit-ungkitnya, ya, dibangga-banggakannya, jelas gugur amalannya. Kemudian nyesal, kenapa aku ungkit-ungkit, kenapa aku tidak seperti ini, seperti itu. Nyesal, bertobat. Ya, apakah kembali yang dilakukannya tadi, tiga amalan tadi, bersedekah, berbakti, menyambung silaturahmi, atau tak kembali? Jadi kita sebutkan masalah-masalahnya. Ada yang mengatakan tak kembali, dia harus mulai amal yang baru. Ada yang mengatakan kembali, Ibnu Qayyim mengatakan, lihat bagaimana kualitas taubatnya. Taubat tak sama. Taubat yang total, taubat yang luar biasa, ya, ini akan bukan sekedar menghapuskan dosa-dosa yang lama, bahkan dengan taubat tersebut perasaan bersalah, perasaan berdosa, akhirnya dia menghinakan dirinya, mengagungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu teringat dengan dosa-dosanya, selalu menyesal, menangis, bertobat. Yang mana kebaikan-kebaikan taubat ini bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang dibuat tiga tadi. Jadi hanya tiga, ya, berbakti, menyambung silaturahmi, ya, satu lagi tadi apa? Bersedekah. Karena dahsyatnya taubatnya, bahkan taubat itu akan membuat lebih banyak lagi kebaikannya setelah dia berdosa. Bagaimana Adam alaihissalam tuh, ketika dia belum buat dosa, kebaikannya tak sebanyak setelah Adam berbuat dosa. Allah angkat derajat Adam ketika dia memperhambakan dirinya, menyesali atas kesalahannya, atas dosa-dosanya, sehingga mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, dengan itu Allah angkat Adam lebih tinggi lagi derajatnya dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Karena ini yang mendominasi, seolah-olah tak ada lagi yang namanya keburukan, yang ada kebaikan plus. Kebaikan masa lalu dikalahkan dengan taubatnya, dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Fa'idha azamati taubatu wa sahhat wa nas'at min sumimil qalbi ahraqat ma marrat alihi minas sayyiat hatta ka'annaha lam takun fa'inna ta'iba minad dambi kaman la danbalah. Jika taubatnya benar, ya, sah taubatnya, muncul daripada hati yang paling dalam, akan dapat membakar apapun keburukan masa lalu yang dia buat, seolah-olah keburukan itu tak pernah ada. Jika dia bertobat, ya, dari dosa tersebut seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa yang masa lalu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa, tak ada dosa yang lalu, semuanya hapus. Bahkan tak sekedar hapus. Jika kuat tobatnya, akan menambah, ya, segala macam kebaikan-kebaikan masa lalu lebih banyak. Ya, bukan hanya tiga amalan tadi saja akan dikembalikan Allah, lebih daripada itu. Nah. Qad sa'ala Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ataqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi syirki hal yuthabu alaihi, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu aslamta ala ma aslafta min khairin. Ini jawaban hadis menenangkan hati kita. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dahulu ketika aku musyrik, aku dulu pernah memerdekakan budak, aku dulu menyambung silaturahmi, ya, apakah aku juga berbuat berbagai macam kebaikan, apakah ya Rasulullah hal-hal yang kuamalkan sebelum aku masuk Islam ini akan diberikan Allah kembali pahala-pahalanya? Ada orang misalnya dia bukan orang Islam asalnya ini, ya, ketika dalam kekufurannya, kesyirikannya, tentu tak semua keburukan dia buat. Ada baktinya kepada orang tua, ya kan? Kan banyak orang-orang kafir juga punya kecintaan kepada orang tua. Ya, dia bakti kepada orang tua, dia bersedekah, dia berinfak, berbuat baik kepada tetangga, dia tolong orang susah. Kemudian masuk Islam. Jawabannya pasti Islam menggugurkan semua dosa-dosanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kebaikannya? Bagaimana yang dia dahulu lakukan? Berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahminya, kembali tidak? Maka Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan segala kebaikan-kebaikan masa lalu yang kau buat. Berarti dikembalikan, itulah luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Tak ada kebaikan itu yang hilang. Anak-anak kecil berbuat kebaikan, memang mereka, ya, tidak dianggap berdosa kalau melakukan segala macam kesalahan karena masih kecil. Tapi yang kebaikan mereka buat, Allah akan tuliskan. Subhanallah. Anak-anak kita yang kecil itu bersedekah, berinfak, bukan hilang sia-sia, berpuasa, sholat, tetap Allah tuliskan. Tak ada yang hilang. Orang-orang kafir ketika masuk Islam, semua kebaikan mereka yang dahulu mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala kembalikan, ya, subhanallah. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang paling celaka adalah orang yang tak dapat luasnya rahmat Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Jadi kata Nabi, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam membawa segala kebaikan masa lalu yang telah kau buat. Allahu Akbar. Ya. Naam. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. Konsekuensi dari hadis ini, Islam akan mengembalikan segala kebaikan masa lalu yang dahulu batal sia-sia karena dilakukan dengan kesyirikan. Ya, tatkala taubat daripada kesyirikan, kembalikanlah semua kebaikan-kebaikan masa lalunya. Jadi bukan masuk Islam nol, tidak. Nol dari dosa-dosa ya, kebaikan Allah buat tetap ada padanya. Ya subhanallah. Ma arhamallahu bina, alangkah rahmatnya Allah kepada kita. Naam. Hakada idza taba al-'abdu taubatan nasuhan sadiqatan khalisatan ahraqat ma kana qablaha min as-sayyi'at wa 'adat 'alayhi thawaba hasanatihi. Demikianlah jika hamba bertaubat taubat yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala akan dapat menggugurkan, membakar segala macam keburukan-keburukannya dan mengembalikan baginya segala kebaikan-kebaikannya. Naam. Yuwaddihu hadha anna sayyi'ati wadh-dhunubi hiya amradun qalbiyyah. Anna sayyi'ati wadh-dhunubah. Yuwaddihu hadha anna sayyi'ati wadh-dhunubah hiya amradun qalbiyyah. Kama anna al-hamma wal-humma kama anna al-humma wal-awja' amradun badaniyyah. والمريض إذا أوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. يوضح هذا untuk menjelaskan ini أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية. Segala macam bentuk keburukan dan dosa-dosa itu dia adalah penyakit, penyakit jua, tapi penyakit hati. Ya. Kama annal humma wal auja' amradun badaniyyah, sebagaimana demam, sakit kepala, sakit gigi, ini juga penyakit, tapi ini penyakit badan. Jadi penyakit itu ada dua, ada penyakit badan, demam dan seterusnya. Semurat itu semua penyakit badan. Ya, ada pula penyakit hati, dosa, kesalahan, keburukan. Wal maridu idza ufiya min maradhihi afiyatan tamatan. Orang sakit jika kembali sehat sempurna kesehatannya, adat ilaihi quwwatu. Kembali lagi kekuatan kepadanya. Sakit asam urat jalan pincang-pincang kawan. Tapi karena masya Allah benar-benar dia berobat dengan obatan yang manjur, subhanallah, dia menjaga makan, menjaga tidurnya, semua dia jaga, sembuh. Wa afdhalu minha, bahkan lebih kuat daripada sebelum dia sakit. Pola makan dia jaga, pola tidur dia jaga, lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Sebelum sakit sehat, ini sehat dan plus lebih sehat, subhanallah. Hatta ka'annahu lam yadh'uf qat, seolah-olah dia tak pernah lemah sama sekali dengan asam uratnya itu. Ini perumpamaan, dia berikan perumpamaan supaya lebih dekat. Saya pun berikan perumpamaan asam urat supaya lebih dekat. Ya. Kata beliau, hatta ka'annahu lam yadh'uf qat, seolah-olah tak pernah dia lemah sebelumnya, tak pernah kawan terbincang, seolah-olah karena sudah lari dia. Subhanallah. Sudah kuat berlari bahkan mengalahkan orang-orang. Ketika asam urat sama anak kecil pun kalah dia jalannya. Sekarang sudah mengalahkan pelari nasional misalnya. Ya. Fal quwwatul mutaqaddimatu bi manzilatil hasanat. Ya. Maka kekuatan dia yang kekuatan yang lampau itu bagaikan kebaikan-kebaikan. Dahulu dia buat kebaikan-kebaikan. Wal maradu bi manzilatil dzunub. Dan sakit yang datang kepadanya itu bagikan perumpamaan dosa-dosa. Wassihhatu wal afiyah, sehatnya dia ya kembali afiat, sehat walafiat, bimanzilati taubah, bagikan perumpamaan taubat sawaun bisawa. Bila taubatnya sempurna, ya akan membuat dia sehat, bahkan lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Naam. Wa kama anna al-mardu man la ta'udu ilayhi sihhatuhu abadan lidu'fi 'afiyatihi wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kana. Dia katakan tak semua orang yang sehat itu sama. Sebagaimana tak semua orang taubat itu sama. Sebagian orang-orang sakit, kama anna minal mardha, orang-orang sakit itu man la ta'udu ilaihi sihhatu abadan. Ada yang tak balik-balik kesehatannya, sakit terus. Kena asam urat, tak ada sehat, semakin parah, sudah masuk ke ginjalnya, sudah komplikasi. Tak kembali ke badannya kesehatannya. Li dhu'fi afiyatihi, karena lemahnya karakternya. Ya, berat untuk sembuh. Wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kanat. Ada pula orang yang berobat kembali sehat sebagaimana sedia kala. Jadi ada tiga bagian. Ada yang setelah tobat, ada orang yang setelah sakit semakin hebat. Ada orang yang sakit tak sembuh-sembuh, ada orang yang sakit kembali sehat sebagaimana sedia kala. Demikian jugalah tobat. Tobat itu ada yang mengugurkan semua amalan masa lalu yang buruk-buruk, bahkan plus kebaikan bertambah-tambah. Ada tobat yang hanya sekedar menggugurkan amalan-amalan masa lalu, ya tak bertambah kebaikannya, bertingkat-tingkat dia, cukup nol saja, tak ada kebaikan plus, karena tak kuatnya taubatnya, tak sempurnanya, ya ada yang kembali sebagaimana sedia kala, begitulah tingkatan-tingkatan manusia bertobat. Taqawum al-asbabi wa tadafu'iha wa 'audil badani ila kamalihi al-awwal. Aminhum man ya'udu asahha mimma kana wa aqwa wa anshad liquwwati asbabil afiyati wa qahriha wa ghalabatiha li asbabid da'fi wal mardo hatta rubbama kana maradu hada sababan li afiyati. Ya, jadi dia katakan tadi yang ketiga ada yang kembali sebagaimana dahulu kala. Ya, kesehatannya kembali pulih. Dan yang kedua, yang ketiga ada orang yang dia kembali kepadanya kesehatannya bahkan lebih kuat, lebih semangat daripada sebelum sakit, karena kuatnya berbagai macam sebab-sebab membuat dia itu sembuh. Kuatnya tobatnya itu sebagaikan kuatnya obat mengalahkan segala macam penyakit-penyakit yang lampau. Subhanallah. Seolah-olah dikatakan kawan ini setelah sembuh sekarang lebih hebat, lebih kuat, lebih sehat dibandingkan sebelum dia sakit. Ini yang paling mantap tobatnya, inilah yang paling sempurna. Setelah tobat jadilah dia sebagaimana Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad setelah tobat luar biasa, jadi ulama besar, jadi ahli ibadah yang besar, karena kuatnya tobatnya. Ada yang tobat selesai, memang tak sudah selamanya, tapi sekedar sampai di situ saja. Ya, bertingkat-tingkat tobatnya manusia. Naam. Kama qala syair, la'alla adbaka mahmudun awakibuhu wa rubbama sahatil ajasamu bil ilali. Hakada al-abdu ba'da taubati ala hadhil manazil thalathi, wallahu al-muwaffiq, la ilaha ghairu wa la rabba siwahu. Ya, Ibn mengatakan la'alla adbaka mahmudun awakibuhu, mungkin derita yang kau dapatkan ini ujungnya kebaikan. Wa rubbama sahatil ajasamu bil ilal, terkadang akan menjadi sehat tubuh itu dengan penyakit yang menderanya sebelumnya. Demikianlah hamba setelah tobat, tingkatannya seperti tiga tingkatan ini. Wallahul muwaffiq, la ilaha illa ghairu wa la rabba siwah. Maka setiap orang tahu menentukan di mana tingkatan tobatnya masing-masing. Ya, apakah pas-pas makan ataukah tak sekedar makan juga tambuh. Wallahu ta'ala alam, ukurlah masing-masing. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kalau kita masih ada umur, masih ada ajal, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda pengagungan Allah dalam menjauhi larangan-larangannya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.